الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم dari حذيفة رضي الله تعالى عنه mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dia mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dulunya orang-orang yakni sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku sendiri bukan cuma kebaikan yang aku tanya, tapi aku juga bertanya tentang kejelekan. Untuk apa? Makhafata ayudrikani, khawatirnya kejelekan itu akan menimpa aku, supaya aku tahu. Dan akhirnya aku meninggalkannya. Kalau itu kejelekan, karena boleh jadi seorang terjerumus dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah kejelekan. Barakallahu fikum. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan supaya bisa dia menghindarinya. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Aku bertanya ya Rasulullah, dulunya kami ini berada di masa jahiliyah dan kejelekan. Jahiliyah itu artinya bodoh, tidak ada petunjuk, tidak ada tuntunan, maka dikatakan jahiliyah. Barakallahu fikum. Tidak ada kebaikan. Orang Yahudinya, orang Nasraninya sudah meninggalkan agama yang benar, yang dulunya dibawa oleh para rasul. Mereka sudah merubahnya. Barakallahu fikum. Kecuali sisa-sisa yang sangat sedikit sekali, baqaya min ahli kitab. Barakallahu fikum. Yang lainnya para penyembah api, banyak para penyembah berhala, patung, berbagai macam jahiliyah. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kami dulunya di masa jahiliyah berada dalam kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, Islam ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Adakah setelah kebaikan ini kejelekan? Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu pula akan ada kebaikan? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Wa fihi dahan, baik, dan padanya dahan. Barakallahu fikum. Qultu wa ma dakhaluhu? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati. Yani ada padanya campuran, ada padanya kekeruhan, tidak murni lagi. Barakallahu fikum. Wa ma dakhaluhu? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati. Adanya kebaikan, tapi ada di kaum itu yastanuna bighairi sunnati, mereka mengamalkan sunnah bukan sunnahku, bukan sunnah Rasulullah. Wa yahtaduna bighairi hadi, mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian mengenali dan kalian pun mengingkarinya. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ada lagi kejelekan setelahnya? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Fitnatun amya, fitnah buta. Wadu'atun ala abwabi jahannam, dan para penyeru-penyeru di depan pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Dai-dai kejelekan ini, siapa-siapa saja yang memenuhi ajakannya, maka dia dilempar masuk ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku bertanya ya Rasulullah, tolong disifati kami dai-dai ila dai-dai di depan pintu jahanam. Tolong kami diberi ciri-cirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah orang yang dari jenis kita, satu kulit, warna kulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi kalimatina bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Ya, ini bukan orang lain, tapi mereka sudah berubah. Fama ta'muruni adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, sekiranya waktu itu mendapati atau aku mendapati waktu itu. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kau tetap bersama dengan jama'ah kaum muslimin dan imamnya. Qultu fa illam yakul lahum jama'atu wala imam. Ya Rasulullah, bagaimana jika sekiranya tidak ada lagi jama'ah dan tidak lagi imam? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau antaudha ala asli syajarah, walaupun kau harus menggigi batang pohon atau akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sampai engkau dijemput oleh ajalmu dalam keadaan engkau di atas itu, di atas sunnah, di atas kebaikan. Masya Allah. Hada la syakka annahu matlub. Qala hafizahullah, hada la syakka annahu matlub an tas'ala anil khair wa anta ta'allama ma fihi al-khair. Ini tidak diragukan lagi bahwa perlu kita untuk bertanya tentang kebaikan. Hudzaifah sendiri bukan cuma kejelekan yang beliau tanya, tentu beliau bertanya juga tentang kebaikan-kebaikan sebagaimana sahabat bertanya. Barakallahu fikum. Tapi ada sisi lebihnya Hudzaifah. Dia bertanya tentang kejelekan, khawatirnya jangan sampai dia bertemu dengan kejelekan itu. Ini satu yang mesti kita bertanya tentang kebaikan. Wa anta ta'allama ma fihi al-khair, dan kau belajar tentang apa yang ada padanya kebaikan. Wassalah, lakin la taqtasir alaihi, akan tetapi jangan kau mencukupkan diri dengan itu. Bal alaika an ta'rifa diddahu, akan tetapi engkau harus tahu apa lawan dari kebaikan itu. Alaika an ta'rifa syarr wa huwa diddul khair, engkau harus tahu juga kejelekan yang merupakan lawan dari kebaikan. Li'alla taqa'a fihi, agar supaya engkau tidak terjerumus padanya. Fayajibu alaika an tata'allama al-amraini, maka wajib bagi engkau untuk mempelajari dua perkara ini. Al-khaira wal-a'mala as-salihah, kebaikan dan amal salih. Wa kullu ma yu'addi ila al-khair, dan semua perkara yang mengantarkan kepada kebaikan. Minal amali wal-aqwali wal-aqaidi wa ghairi dhalika. Dari amalan, ucapan dan keyakinan-keyakinan dan yang lainnya. Walabudan ta'rifa ma yudaddu dzalika wa ma yukhalifuhu, dan harus juga engkau mengetahui apa yang menjadi lawan dari kebaikan itu dan apa yang menyelisihinya. Hatta yaslama laka hadzal khair, agar supaya terselamatkan untuk engkau kebaikan ini. Kalau enggak akan tercampurkan. Baik. Orang tidak tahu mana tauhid mana syirik, akan dia campur-campur. Dalam keadaan dia yakin masih baik-baik saja. Barakallahu fikum. Baik, setelah dia pelajari apa itu ketauhidan, apa itu kesyirikan, langsung dia baru sadar. Oh, berarti selama ini kita yang melakukan kesyirikan. Baik. Lalu selama ini apa? Ya karena enggak tahu mana syirik, mana tauhid. Subhanallah. Ini butuhnya kita dengan ilmu. Ilmu tentang kebaikan dan ilmu juga tentang kejelekan supaya kita menghindarinya. Walabud an ta'rifa ma yudaddu dzalika wa ma yukhalif hatta yaslama laka hadzal khair, li'annaka in iktasarta ala ta'allumil khair, karena kalau engkau hanya mengetahui yang baik-baif saja, walam tata'allam ma yukhalifuhu wa yudadduhu, engkau tidak tahu mana yang menyelisihinya, mana yang bertentangan dengannya. Farubama anta taqau bi asya tadhhabu bi hadzal khair wa anta la tadri. Tadhabu bihadzal khair wa anta la tadri. Boleh jadi engkau terjerumus ke dalam kejelekan itu. Baik. Yang akan membawa dan menghilangkan kebaikanmu dalam keadaan engkau tidak tahu, tidak sadar. Baik. Dia katanya bertauhid, tapi dalam praktiknya dia melakukan kesyirikan. Baik. Orang enggak rasa. Subhanallah. Dia katanya ahlus sunnah, tapi dalam praktiknya mereka juga melakukan kebidahan. La haula wa quwwata illa billah. Fa mathalan idza ta'allamta at-tauhid wa ifrad Allah bil ibadah fala budda an tata'allam ma huwa syirk alladhi huwa diddu at-tauhid. Seperti contoh, engkau belajar tentang ketauhidan, mengesakan Allah dalam peribadatan, fala budda an tata'allama ma huwa syirk. Maka harus juga engkau tahu apa itu kesyirikan yang merupakan lawan dari ketauhidan, yaitu ibadati ghairihi, ghairillah, melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah engkau beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Engkau berdoa kepada Allah, doa adalah ibadah. Engkau doa kepada Allah, doa juga kepada yang lainnya. Doa minta kepada wali yang sudah dikubur. Ya wali fulan, tolong saya disembuhkan. Tolong dimudahkan rezeki. Tolong didekatkan jodohnya. Tolong diusahakan lancarnya usaha. Dan seterusnya. Maka ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ibadah kepada Allah, berdoa ibadah juga kepada ibu wali. Barakallahu fikum. Menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk yang lainnya. Ini syirik. Tawakal kepada Allah, tawakal juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lainnya. Inilah syirik. Harus dikenali ini agar supaya tahu, oh ini syirik, oh ini tidak boleh. Ini harus dijauhkan diri daripadanya. Barakallahu fikum. طيب وكيف تكون عباده غير الله وكيف تكون عباده غير الله عند جوارس كنالي bagaimana bentuknya beribadah kepada selain Allah karena insan qad ya'budullah wa yukthiru min al-ibadah. Karena boleh jadi seorang dia beribadah kepada Allah dan banyak ibadah, puasanya masyaallah bah Senin Kamis, طيب salatnya bukan cuma 5 waktu, salat tahajud, barakallahu fikum. Zakatnya bukan cuma zakat, sedekah-sedekah biasa juga dia lakukan. Pokoknya banyak, bukan cuma haji, umrah setiap saat. Banyak-banyak. Walakin la yatajannabu syirka. Akan tetapi dia tidak menjauhkan diri dari kesyirikan. Mau haji dia, dia ke kuburan wali fulan dulu. Bernazar, ya wali fulan, kalau saya sembuh, kalau saya selamat, sekarang saya mau berangkat nih haji nih. Tapi ya wali fulan, kalau saya selamat balik pulang ke tanah air, maka saya akan datang ke sini untuk menyembelih 2 ekor kambing. Ini syirik. Barakallahu fikum. Nazar, nazar adalah ibadah. Menyembelih, jembelih adalah ibadah. Kapan dilakukan untuk selain Allah, maka dia telah menyembahnya dengan ibadah itu. Boleh jadi orangnya rajin ibadah, tapi terjebak, terjerumus ke dalam praktek kesyirikan tanpa dia sadari. Walakin la yatajannabu syirka, khususan wa anna katsiran minan nasi yaqauna bisyirki wa hunaka du'atun ila syirk. Baik, khususan wa anna katsiran minan nasi yaqauna bisyirk, apalagi memang banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Baik, wa hunaka du'atun ila syirk. Dan di sana juga memang ada dai-dai mengajak kepada kesyirikan. Baik. Begitu dia mulai haji, jangan lupa ini orang pemilik kampung ini, penguasa kampung ini. Maksudnya penguasa kampung itu adalah kuburan wali fulan. Penguasa negeri ini, wali kuburan wali fulan. Ke sana dulu, minta izin dulu, anu dulu macam-macam. Nyembelih dulu di sana, anu dulu. Ini doa dai-nya mengajak kepada kesyirikan. Nazar dulu di sana supaya anda selamat pulang ke tanah air. Subhanallah. Farubama annahu yaqa'u fi syai'in min asy-syirki yadhunnu annahu khaira. Boleh jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia menyangka bahwa itu baik-baik saja. Apalagi memang dia tumbuh besar di keadaan ini. Dari sejak kecil belum apa-apa dia sudah sering diajak ke kuburan. Barakallahu fikum. Sakit diajak ke kuburan. Mau naik rumah diajak ke kuburan. Mau nikahan ke kuburan. Mau buka toko ke kuburan. Pokoknya apa-apa ke kuburan. Minta restu. Minta ridha. Minta dilanggengkan minta dilancarkan. Subhanallah. Karena ketidaktahuan dia dianggap itu biasa-biasa saja, baik-baik saja. Lianahu lubbisa alaihi. Karena dikaburkan atas dia. Fahada syirku yubtilu amalahu wa huwa la yadri. Kesyirikan ini akan membatalkan amalan dia dalam keadaan dia tidak sadar. Fala budda an tata'allama al-khaira wa ila janibihi tata'allamu ma yudadduhu wa yukhalibuhu. Maka wajib Anda mempelajari kebaikan, dan di sisi yang lain Anda juga wajib mengetahui apa yang menjadi lawannya dan apa yang menyelisihinya. Wa hadha bi khilafi ma yunadi bihi al-yawm al-kathir min al-juhal wal-mudhallilin wal-mugharridin alladhina yaquluna 'allimu an-nasa at-tauhid wa 'allimuhum as-salah wa fa'ala al-khair lakin limadha tu'allimunahum tanawaqid al-islam. Wa hadha bi khilafi ma yunadihi al-yawm al-kathir min al-juhal. Ini berbeda dengan apa yang diserukan, didengung-dengungkan di hari ini oleh banyak orang-orang dungu, penyesat-penyesat, mugharridin yang suka ngoceh. Alladzina yaqulun, mereka mengatakan alimun nas tauhid. Ajari saja orang belajar tauhid. Tidak apa-apa. Alimuhum shalah, ajar mereka salat. Wa fal khair, ajar mereka puasa, zakat dan seterusnya. Lakin limadza tu'allimunahum nawaqid al-islam? Usyrik. Kenapa Anda mengajari lagi mereka tentang pembatal-pembatal Islam? Kenapa Anda mengingatkan mereka tentang kesyirikan? Taib. Wa tu'allimunahum aqidah Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man naha nahwahu. Engkau memperingatkan mereka tentang akidah Jahmiyah, akidahnya Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Limadza la taqtasuruna 'alal aqaidis sahihah? Kenapa kalian tidak mengajarkan dan mencukupkan diri dengan mempelajari akidah yang benar saja? Tidak perlu diajari yang, tidak perlu diperkenalkan yang masalah-masalah yang kesyirikan dan kelompok-kelompok sesat ini. Biarkan mereka. Yang penting kau ajari mereka tauhid, salat, puasa, ikhlas, yakti. Subhanallah. Limadza la taqtasiruna 'alal aqaid as-sahihah wa tatrukuna bayan al-aqaid al-fasidah? Kalian tidak perlu membeberkan, menyampaikan kepada mereka akidah-akidah yang rusak. Wahada jahlun aw tadlilun. Maka seruan yang seperti ini adalah kebodohan dan penyesatan. Li'annahu la yakfi ta'allumul aqaidis sahihah. Karena tidak cukup belajar akidah yang sahih, tidak cukup. Ada harus mengenali, mengetahui apa itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Karena orang yang melakukan syirik sendiri mereka mengaku bertauhid. Sahih. Mereka menganggap dirinya muwahhid. Subhanallah. Tapi pemahaman tauhid yang berbeda dengan pemahaman tauhid yang kita pelajari. Ajakan seruan ini, seruan untuk mengajak umat belajar yang benar-benar saja. Tidak perlu diingatkan tentang kejelekan-kejelekan. Ini seruan bodoh, penyesatan. Li'annahu la yakfi ta'allumul aqidatus sahih. Karena tidak cukup belajar akidah yang benar saja. Balabuda na'rif aydan al-aqaid al-fasidah wal-batilah. Harus kita tahu akidah-akidah yang rusak, akidah yang batil. Min ajli an natajannabaha. Wanujan nibaha auladana wa ikhwanina, agar supaya kita menjauhkan diri daripadanya dan menjauhkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita dari penyimpangan itu. Walihada walidzalika raddal ulama'u 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wal mukhalifin. Oleh karena itu para ulama kita tidak tinggal diam dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada ini. Para ulama kita membantah kelompok Jahmiyah dengan pemahamannya ini, kelompok Mu'tazilah dengan penyimpangannya, wal mukhalifin dan semua kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran ini. Wa hadza syai'un mawjud. Sahih. Wa hadza syai'un mawjud, dan ini ada. Kutip kitab-kitab bantahan sampai sekarang ini ada. Falau annahum sakatu an ahli dhalal wa lam yaruddu 'alaihim la rajat afkaruhum wa syubhatuhum. Seandainya ulama kita ini diam dari dulu tentang ahli dhalal, tentang ahli bidah, orang-orang pelaku kesesatan, dan tidak membantahnya, maka akan semakin tersebar dan tersebar pemahaman ini, syubhat-syubhat ini. Barakallahu fiik. Justru karena ada bantahannya maka masih tertahan-tahan. Baik. Lam yakul al ulama unaktasir ala ma'rifatil khairi faqat. Dan ada seorang ulama pun mengatakan, ah, yang penting kita mengajari kebaikan saja. Barakallahu fikum. Bal wa'arrafun nasa syarra min ajli ayyajtanibu. Bahkan para ulama mengenalkan, mengingatkan manusia tentang kejelekan agar supaya mereka menjauhinya. Wa tajidul ana fi kutubil aqaid khususan al-muwassa'ah. Dan kau dapatnya sekarang di kitab-kitab akidah khusus yang lebih luas pembahasannya bayanul aqidatis sahihah, keterangan tentang akidah yang benar, wa bayanu ma yudadduha, dan keterangan apa-apa yang berseberangan dengan akidah yang benar itu, wa iradus syubhatil lati yudli biha ahlus syarri min ajli raddi 'alaiha, dan iradus syubhat, dan didatangkan. Ini ulama kita masya Allah mengajari umat ini dengan ketauhidan, dengan kebaikan. Dan sesekali mereka mengangkat syubhat-syubhatnya ahlul batil, ahlul dalal, ahlul bidah. Untuk dibantah sekaligus. Li'alla yaghtarra biha man la ya'rifuha. Agar supaya tidak tertipu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Hati-hati kalian dengan ahlul bidah. Hati-hati kalian dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Syiah, pemahaman Khawarij. Khawarij itu begini, begini, begini. Kejelekannya demikian, demikian, demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelas. Dibeber. Sampai orang paham. Oh, khawarij itu begini modelnya. Tahu kita akhirnya. Hati-hati dengan khawarij. Para teroris sekarang ini. Barakallahu fikum. Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah adalah kelompok yang mempertuhankan akalnya. Di zaman sekarang ini mereka mungkin mengganti nama dengan Islam liberal, kurang lebih. Barakallahu fiik. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Semuanya masuk dimasukkan ke akal. Kalau tidak masuk ditolak. Masya Allah. Ulama kita luar biasa sungguh. Dari terus menerus melalui kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, ceramah-ceramah mereka. Ada keterangan tentang ketauhidan dan ada juga keterangan tentang kesyirikan. Sunnah dan bid'ah. Huda petunjuk dan penyimpangan disampaikan semuanya. Kebaikan agar supaya dilakukan, kejelekan diterangkan agar supaya dihindari. Subhanallah. Lian la yaghtarra biha man la ya'rifu wa in kana min ahli al-khair lian alladhi yajhalu asy-syai' yushiku an yaqa fihi wa li hadha yaqulu asy-syair. Wa in kana min ahli al-khair, walaupun dia termasuk orang yang baik, tetap disampaikan kepadanya apa-apa yang jelek itu agar supaya apa? Dia menghindari. Li'anna alladhi yajhalu syai', karena seorang yang tidak tahu, yushiku ayyaka'afih, boleh jadi dia terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu syair mengatakan, Arab tu syarra la li syarri lakin li tawaktihi wa man la ya'arbi syarra minal khairi yaka'ufihi. Aku mengenali kejelekan agar supaya tidak terjerumus ke dalam kejelekan itu. Lakin litawaqihi, ini untuk menjauhkan diri daripadanya. Wa man la ya'rifu syarr, dan siapa yang tidak mengenali, tidak mengetahui kejelekan daripada kebaikan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Fala budda min hadzal amr wa hadza hudaifah, maka harus ada ini, pengajaran tentang kebaikan dan pengetahuan tentang kejelekan. Wa hadza hudaifah radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyyun jalil. Hudaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Kan yasarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an syarri wa lam yanhahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya tentang kejelekan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah tidak mengatakan ijtanib hadza, tinggalkan ini. Jangan kau tanya-tanya tentang masalah kejelekan itu. Wala tasalanhu. Bal aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan pertanyaan ini. Wa bayyana lahu amma sa'alahu minal fitan. Dan Rasulullah menerangkan kepada Hudzaifah tentang apa yang dia tanyakan berupa fitnah. Bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam al-fitana wa anna dunya dualun taratan ya'ti khair wa taratan ya'ti syarr wa yata'aqabu hadha wa hadha 'ala an-nasi lil-ibtila'i wal-imtihan. Dunia ini akan berputar berganti. Barakallahu fikum. Terkadang kebaikan lebih menonjol, di keadaan yang lain kejelekan yang lebih menonjol. Barakallahu fikum. Suatu negeri boleh jadi kaum muslimin mayoritas. Barakallahu fikum. Kaum muslimin mayoritas menguasai, tapi di zaman-zaman tertentu mayoritas menjadi minoritas. Sahih? Barakallahu fikum. Di tempat-tempat tertentu dikatakan bahwa dulunya daerah ini, negeri ini, mayoritas kaum muslimin. Tapi karena begini-begini, buktinya peninggalan ini, masjid ini, masjid itu dibeber semuanya. Menunjukkan bahwa dulunya negeri yang disebutkan itu adalah negeri kaum muslimin. Setelah itu hilang Islam. Sekarang yang ada adalah kaum muslimin yang berada di luar masuk. Subhanallah. Ayolah dunia berganti silih. Karena syara lahu taratan yati khair, terkadang datang kebaikan dan kebaikan itu menguasai, wa taratan yati syar, di keadaan yang lain kejelekan justru yang mendominasi. Wa ta'aqabu hadha wa hadha, dan silih berganti, yang namanya kebenaran dan kebatinan senantiasa terjadi pergulatan. Wa hadza 'alan nasi lil ibtila'i wal imtihan, dan ini semuanya untuk manusia sebagai ujian cobaan. Fala budda yakuna al muslimuna 'ala isti'dadin li muqawamati syarr, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bersiap diri muqawamah untuk menghadang kejelekan. La'alla yurawija syarr, la'alla yaruja yurawija syarr 'alaihim yurawija syarr, agar supaya tidak tersebar kejelekan itu atas mereka. Lianna syarlahu du'a, karena kejelekan itu ada penyeru-penyerunya. Penyeru kejelekan sungguh luar biasa. Harisuna ala rawajihi, sangat semangat untuk tersebar kejelekan itu, kebid'ahan dengan ahlu bid'ah, dengan kebid'ahannya getol luar biasa menyebarkan kebid'ahan. Pelaku maksiat juga tidak henti-hentinya getol bagaimana caranya dan bagaimana supaya kemaksiatan itu merajalela. Barakallahu fikum. Semuanya ada penyerunya, semuanya ada da'inya. Uzayinu bi zukhrufil qaul, dan mereka menghias-hiasinya dengan kata-kata yang indah, wa bil ibaratir rannanah, dengan ukapan-ukapan yang memukau. Wa yusammunaha bi asma'in mugriyah, dan mereka menamakannya dengan nama-nama yang mugriyah, yang menipu. Falau lam ta'rifu hadhihi syubhat wa hadhihi da'wat ad-dhalla la ushaka ay yurawija hadzal 'alaihim. Kalau tidak dikenali syubhat ini, tidak dikenali dai-dai kesesatan ini, barakallahu fikum, khawatirnya sebentar lagi akan tersebar kejelekan itu. Tayyibatak balunahu, dan umat pun ma akan menerimanya. Fahadihi al hikmah min annana nata'allamul khaira wa ta'allamul syarr. Maka inilah hikmahnya. Kenapa kita harus belajar kebaikan, kebenaran, dan juga kita harus mengetahui kejelekan. Barakallahu fikum, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya'ni nata'allamu ma yudaddul khaira wa yukhalifuhu. Kita mengetahui, mengenali, mempelajari apa yang menjadi lawan daripada kebaikan itu. Hatta naslama minhu, sampai kita selamat dari kejelekan itu. Hadza Hudzaifah radhiyallahu anhu fi hadzal hadits sahih wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada Hudzaifah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan ini supaya beliau terhindar daripadanya. Walam yakun limadza tasalu an syarr, dan beliau tidak mengatakan kenapa engkau tanya tentang kejelekan-kejelekan. Enggak usah kau tahu. Subhanallah. Barakallahu fiik. Kita harus tahu ketauhidan, kita harus pun mengenali kesyirikan. Supaya kita tahu dan kita jalankan, dan kita hindarkan diri dari kesyirikan. Kita harus kenali sunnah untuk kita jalankan, dan kita harus tahu mana kebidahan untuk kita tinggalkan. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.